Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, beberapa kisah, beberapa peristiwa dari perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah kita pelajari bersama. Semoga kita bisa banyak-banyak mengambil pelajaran darinya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, demikian pula dalam dakwah kita. Dan insyaallah taala akan kita lanjutkan bagian daripada perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu di mana orang-orang musyrik sampai pada tahap menampakkan seolah-olah mereka mulai melunak, mulai mau menerima terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan ini mereka membuat suatu gerakan atau suatu sikap, yaitu toleransi, demikian pula kesamaan dan kelunakan atau mengalah terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana di antara sikap seolah-olah mereka melunak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka mulai menerima, yaitu di mana mereka menawarkan dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setahun, dan kemudian pun juga mereka memiliki permintaan kepada Rasul alaihi salatu wasalam agar Rasulullah dan orang-orang beriman juga menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun gantian. Nah, maka turunlah beberapa ayat sebagai bentuk jawaban daripada tawaran orang-orang musyrik itu, sikap yang seolah-olah melunak, ya. Nah, beberapa ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti surat Al-Kafirun, Az-Zumar, Al-An'am yang telah kita baca bersama. 6. Tak mau menerima sampai di sini, tambah lagi yang berikutnya. Pindah lagi ke cara yang lain, ya, tidak mau menerima Rasul SAW, beliau untuk menerima tawaran mereka dengan beribadah bergantian, ya, mencari lagi cara yang lain, yaitu apa? Mengganti Al-Quran, ya, agar Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diganti dengan Al-Quran yang lainnya, ya. Nah, panas mereka, ya, kepanasan. Tayib, telinga mereka panas, dada mereka sempit mendengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Turun sebagian, turun lagi, turun lagi. Dan ini diantara hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, ya. Nah, ini diantara hikmah dan faedahnya, bahwasannya ini akan semakin menambah sakit bagi mereka-mereka yang tidak mau menghendaki kebenaran, ya. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak menghendaki petunjuk jalan yang lurus, turun ayat sakit hati mereka, turun lagi ayat yang lain sakit lagi hati mereka, dan demikian seterusnya. Nah, semakin bertumpuk-tumpuk penyakit mereka. Iyadzan billah. Di samping juga hikmah yang lainnya amat sangat banyak. Secara umum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ibtidaiyatan, yaitu permulaan. Artinya apa? Allah yang mengawalinya, Allah yang memulainya, tanpa ada sebab musababnya, tanpa ada suatu pertanyaan, ya, begitu, ya, tanpa ada suatu hal, tanpa ada suatu permasalahan, tiba-tiba Allah langsung menurunkan ayatnya, menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibtidaiyatan. Itu Allah yang mengawalinya, langsung menurunkan ini, langsung turun ini, tidak ada pertanyaan, tidak ada sebab, tidak ada permasalahan, ya, tidak ada persoalan. Nah, yang kedua, sababiyatan. Sababiyatan yang kedua itu Al-Quran turun karena ada sebab, ya. Al-Quran turun karena ada sebab, ayat demi ayat, karena ada sebab, karena ada pertanyaan, karena ada persoalan, karena permasalahan, ya, ada sebabnya. Barakallahu fikum. Itu di antara faedah yang lainnya. Sehingga diturunkannya Al-Quran ayat demi ayat, setahap demi setahap, sebagian demi sebagian, ini akan menancap, ya, kepada dada-dada kaum mukminin, ya. Satu turun, paham, diimani, menancap, diamalkan. Tadarruj, bertahap, ya. Dan demikian seterusnya, ya. Berbeda dengan duf'atan wahidatan, berbeda dengan kalau sekali turun, ya, sebagaimana keadaan manusia akan sulit untuk memahaminya, ya, untuk mengamalkannya, dan untuk menancapkan keimanan dalam kalbu ini, ya, ini akan berat, ya. Demikian pula keenakan ini orang-orang kafir, ya, sekali turun ayat selesai, ya sudah itu aja, ya. Tapi kalau sedikit demi sedikit, ibaratnya diiris-iris, kan begitu, ya. Nah, salah mereka sendiri, kenapa mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, barakallahu fikum, ini permintaan yang berikutnya pun dari mereka agar diganti ini Al-Quran, ya, karena mereka enggak senang dengan Al-Quran tersebut. La haula wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, maka dengan ini bentuk sikap tegas dan tegarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kepada mereka sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang betul-betul berdakwah kepada Islam, ya, sebagai nabi yang betul-betul mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sebagaimana pedagang tawar menawar, ya, kalau cocok diambil, nggak cocok ditinggalkan, tidak demikian, tetap cocok nggak cocok, yang ini jalannya. Nah, ini mereka pun juga sudah mulai ngerti, semakin mengerti bahkan, ya, tahap demi tahap, peristiwa demi peristiwa, mereka sudah mengetahuinya, tapi dasar dikarenakan kekufuran mereka, wal'iyadzubillah, terus mereka menentang, walaupun mereka sudah melihat kebenaran tersebut, wal'iyadzubillah. Ini kemudian tahap yang berikutnya, tahap yang terakhir dari kisah yang kita pelajari ini pun juga demikian, semakin menunjukkan kepada mereka tentang benarnya dakwah Rasul alaihi salatu wasallam. Memang beliau adalah betul-betul seorang nabi yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak pelin-pelan, tawar-menawar sebagaimana seorang pedagang. Yang terakhir, lagi-lagi mereka cari-cari, ya, barakallahu fikum, untuk menguatkan apa yang mereka ketahui, untuk menguatkan apa namanya yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pergi ke mana? Ke pendeta Yahudi, ya, ke pendeta Yahudi barakallahu fiik. Nah, untuk menguatkan pemikiran yang ada pada mereka ini, ya. Nah, minta petunjuk dari pendeta Yahudi ini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar seorang nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, ya. Maka ini sang pendeta Yahudi ini menyampaikan beberapa hal agar ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala san. Tiga pertanyaan, ya. Tiga pertanyaan. Kalau tiga pertanyaan ini bisa dijawab Rasul alaihi salatu wasalam, maka beliau seorang nabi, ya, kata pendeta tersebut. Kata pendeta Yahudi tadi, ya. Nah, sekali lagi, kalau Rasul alaihi salatu wasalam bisa menjawab tiga soal ini, berarti beliau adalah seorang nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya pertanyaan kunci, ya. Nah, barakallahu fik. Yang artinya bahwasanya memang pendeta Yahudi ini tahu, ya. Punya ilmunya, ya. Punya ilmunya. Bahkan difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu mengerti tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tahu ngerti kenal kepada anak-anak mereka sendiri, sebagaimana seorang ayah mengenali anaknya sendiri, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana watak-wataknya, bagaimana tingkah lakunya, ngerti tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak beriman karena apa, ikhwan? Kesombongan dan hasadnya mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa'iyadzubillah. Walhasil kemudian tiga hal itu ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasa'alat uzama Quraisy. Maka pembesar-pembesar Quraisy bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Tapi sayang mereka ini tanya itu bukan untuk siap mengikutinya. Nah, itu masalahnya, ya. Wallahualam. Nah, kadang-kadang ada tipenya orang seperti ini, ya. Sok seolah-olah mencari kebenaran. Tapi ketika kebenaran telah disampaikan itu enggak siap untuk mengamalkannya. Nauzubillah min zalik. Seperti orang-orang pembesar Quraisy ini secara khusus yang datang sebagai utusan menghadap Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, fasa'alat uzama'u Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, tanya tentang tiga permasalahan ini, ya. Yang pertama, Pak Ikhwan, soalnya tentang para pemuda yang kabur dari negerinya, ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fanazalat suratu Al-Kahfi, ya. Fiha qissatu ulaika al-kityah. Naam. Yang pertama, ya. Yang ini jadi apa namanya tugas, ya. Atau PR-nya ini agar ditanyakan kepada Rasul SAW tentang para pemuda, ya, yang mana mereka ini meninggalkan kampung halamannya kemudian tinggal di gua, ya. Turunlah kemudian surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat kisah, ya, para pemuda tersebut, Ashabul Kahfi. Barakallahu fikum. Artinya apa? Bisa dijawab oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terjawab satu pertanyaan. Iya, sudah tersampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Yang pertama. Yang kedua, nam wahum Ashabul Kahfi, mereka adalah Ashabul Kahfi, para pemuda yang tinggal di gua. Baik, yang kedua, waqisatu dzalika ar-rajuli tawafi, ya. Yang kedua tentang masalah kisahnya seseorang yang mengelilingi bumi, ya. Mengembara mengelilingi bumi, wa huwa dzulqarnain. Yaitu dzulqarnain, ya. Nambar wa fikum. Ini juga terdapat dalam surat apa, Ikhwan? Al-Kahfi, ya, kisahnya. Nomor kedua sudah terjawab juga. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, ya. Tayib, tugas mereka adalah agar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang ruh. Apa itu ruh? Hakikat ruh manusia ini apa sebenarnya? Ya. Barakallahu fikum, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazala fi suratil Isra'i ar-raddu 'ala su'alihim 'anil ruh." Ya. Dan turunlah dalam surat Al-Isra jawaban ya daripada pertanyaan mereka tentang ruh ya dalam surat Al-Isra ya wa huwa qauluhu ta'ala yaitu firman Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh mereka bertanya kepada engkau tentang ruh ya apa itu ruh ya kalau jasad fisik tubuh manusia tahu manusia tapi kalau ruh ini apa hakikatnya ya maka bagaimana jawabannya Allah berikan jawaban qulir ruhu min amri rabbi katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala ruh itu adalah urusannya Rabbku Allah Subhanahu wa taala wa ma utitum minal ilmi illa qalila dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit artinya hakikat tentang ruh dirahasiakan Allah yang tahu itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah ar-ruh. Bisa dipahami nih kan? Barakallahu fiik. Namun di sini pun juga kalau kita melihat kepada kalam para ulama ya, para ulama pun juga mereka membahas ya, apa itu ruh? Ya, apa itu ruh manusia ini? Barakallahu fiikum, ada banyak pendapat dari para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan ruh ini ya nafas kita ini keluar masuk ini adalah ruh ya di antara pendapat mereka. Pendapat yang kedua ruh itu apa darah ya di antara mereka ada yang berpendapat darah manusia ini adalah ruhnya manusia dan pendapat-pendapat yang lain. Mana pendapat yang benar? Siapa yang bisa menjawab? Nafas. Nah, ada pendapat yang lain? Nah, tafadhal ayyuhal ulama. Silakan wahai para ulama menjawab. Pendapat yang lain? Abu Fahri. Wallahu alam, yang lain. Sudah jelas sekali jawabannya. Sudah amat sangat jelas jawabannya. Tafadhalu. Jangan takut-takut. Kenapa takut-takut? Nah, ada yang ingin menjawab tapi malu-malu modelnya. Ada yang takut-takut. Allah musta'an. Siapa yang menjawab? Fadlu. Masa kalah berani sama Abu Haris? Gimana antum ini? Allah musta'an. Jawabannya qulir ruhu min amri rabbi hadza huwal jawab. Sudah jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, ruh itu adalah urusannya Allah. Titik selesai. Bukan darah, bukan nafas. Ya wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, "Qulir ruhu min amri rabbi." Ruh itu adalah ya urusannya Allah. Allah yang memegang urusan tersebut. "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Hakikat ruh itu bagaimana? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tum? Apakah nafas ataukah suatu yang enggak terlihat ataukah darah ataukah apa? Wallahu a'lam bishawab. Qulir ruhu min amri rabbi hadza wal jawab. Wadih. Naam. Ini jawabannya terkait dengan masalah ruh. Pertanyaan ketiga kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Maka dari sini ikhwan sekali lagi ini membuktikan kepada mereka dan kepada kita semuanya tentunya bahwasannya Nabi Muhammad SAW betul-betul seorang Nabi dan Rasul yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga pertanyaan langsung Allah yang menjawabnya, bukan karangan Rasul alaihi salatu wasalam, bukan ngarang-ngarang, bukan pula ini dari baca kitab dari mana-mana, kan enggak. Rasul enggak bisa membaca, ya. Rasul alaihi salatu enggak bisa membaca, enggak bisa baca kitab-kitabnya orang Yahudi, orang-orang terdahulu, enggak bisa. Dapat dari mana ini? Tahu dari mana? Ya. Tidak ada yang lain kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Benar jawaban Rasulullah SAW karena memang datang dari yang maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, wa kana hadzal ikhtibar, maka ujian ini, ya, ujian ini soal kepada Rasulullah SAW tersebut, yakfi litina'i Quraisyin, cukup untuk mendiamkan orang-orang Quraisy. Sudah cukup sebenarnya, ya, untuk mendiamkan, ya, orang Quraisy ini, ya, bi anna Muhammadan rasulun haqqo, bahwasanya Muhammad adalah, Muhammad SAW adalah seorang rasul yang hak. Nah, Allah musta'an. Tapi lau aradul haqqo, kalau mereka memang menghendaki kebenaran, ya. Nah, akan tapi itu tadi, mereka seolah-olah cari kebenaran, tapi enggak siap menerima kebenaran dan enggak siap untuk mengamalkan konsistensinya, ya. Wal'iyadzubillah. Ya, wal'iyadzubillah. Walakin abadz zalimun illa kufura. Ya, akan tapi orang-orang zalim ini enggan, ya. Tidaklah mereka menghendaki kecuali kekufuran, ya, untuk terus ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal'iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada tabiat yang seperti ini, ya. Naam, Allah musta'an. Naam. Ini banyak sebenarnya peristiwa yang seperti ini, ya, yang kita dapatkan, yang apa namanya langsung bersentuhan dengan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, masalah ini, masalah itu, ya. Nah, tidak seolah-olah cari al-haq, tapi enggak mau menerima al-haq, ya. Nah, wal'iyadzubillah. Apalagi kemudian mau mengamalkannya, padahal sudah terang dan hatinya sebenarnya sudah menerima kebenaran tersebut. Naam, na'udzubillah min dzalik. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa ka'annahum lamma ittadhat lahumul haqa'iqu, ya, wa tabayyana lahumul haqqu abdu ba'da al-murunati. Seolah-olah mereka ini, ya, tatkala terang kepada mereka al-haqa'iq, berbagai macam perkara yang sebenarnya, wa tabayyana lahumul haqqu, dan terang kebenaran kepada mereka ini, seolah-olah mereka itu abdu ba'dul muruna, seolah-olah mereka itu mulai menampakkan sebagian bentuk kelunakan, ya, sebagian bentuk apa namanya untuk mau melunak, mau menerima, mau mengalah, begitu, ya. Nah, tatkala mereka sudah mulai tampak jelas, mereka lihat, mereka ketahui berbagai macam perkara yang sebenarnya dan berbagai macam al-haq ini sudah mereka ketahui tadi, ya, seolah-olah mereka ingin menampakkan kelunakannya, ya. Faqad abdu isti'dadahum listima'i ma yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan, ya, mereka mulai menyiapkan diri mereka, ya, mulai menyiapkan diri mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sekarang, ikhwan, tahap yang berikutnya, ya. Tahap yang berikutnya lagi ini sekarang. Nah. Kalau kemarin-kemarin kan enggak mau mendengarkan sama sekali, ya. Nah, bahkan orang-orang yang mendengarkan dihadang. Jangan saya mendengarkan ceramah dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi sekarang menampakkan kelunakannya. Seolah-olah mereka ini siap untuk mendengarkan kalam Rasul alaihi salatu wasalam. La'allahum yastajibuna wa yaqbalun. Semoga mereka ini ya mau menerima ya dan menjawab panggilan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam ya. Tapi dengan syarat. Mereka enggak mau menerima begitu saja. Ya. Allahumma sa'al. Masih ada embel-embelnya. Cobalah kalau memang benar-benar ingin mendengarkan kalimat Rasul, ucapan Rasul, dakwah Rasul alaihi wasallam, yang enggak akan ada embel-embelnya kan begitu. Ya. Barakallahu fiik. Ini ada lagi syaratnya. Walakin isyaratu an yakhassasa lahum majlisun. Tapi mereka mensyaratkan agar dikhususkan majlis untuk mereka. Ya, mereka minta majlis khusus ya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Majlis khusus bagaimana? La yahduruhu du'afaul muslimin. Ya, tidak dihadiri oleh kaum muslimin yang lemah. Mereka enggak ingin duduk bareng dengan kaum muslimin yang lemah ini, ya. Siapa kaum muslimin yang lemah ini maksudnya? Wahum al-abidu wal masakin. Mereka-mereka adalah para budak, orang-orang yang orang-orang miskin, ya. Ini orang-orang Quraisy tersebut enggak mau duduk bersama dengan para sahabat yang ini tadi, masakin. Ya, ya. Orang-orang lemah menurut mereka, ya. Nah, mereka ingin dipisahkan. Alladzina sabaqu ilal Islam, yang mana mereka ini mendahului keislamannya, ya. Lebih duluan dalam masuk Islam. Nah. Barakallahu fikum. Jadi mereka enggak mau, ya, enggak mau duduk bersama para sahabat ad-du'afa wal masakin. Baik. Kenapa mereka punya keinginan yang seperti itu? Ya, inilah watak jeleknya, wal iazubillah. Ya. Inilah watak jeleknya. Ya, yang harus kita ambil pelajaran, jangan sampai memiliki watak sifat yang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Kenapa mereka mau seperti itu? Ya, wa dzalika li anna haula'il kuffara alladziina talabu bidzalika kanu sadati Makkah wa asyrafaha. Ya. Hal itu dikarenakan mereka-mereka, orang-orang kafir ini, mereka minta ya dengan permintaan tersebut ya agar disendirikan tadi ya, dikarenakan mereka ini adalah pimpinan-pimpinan Mekah, para pembesar Mekah seperti itu ya. Nah, orang-orang terkemuka, orang-orang besarnya, orang-orang terhormatnya, mereka merasa demikian sehingga gengsi untuk duduk bersama tadi itu ya, kaum muslimin, wal'iyadzubillah, kesombongan ya. Nah, fa'abau wastangkafu an yajlisu ma'a haula'il masakin. Mereka enggan ya, wastangkafu, dan mereka sombong ya, merasa besar diri ya. Nah, mereka sombong untuk duduk bersama mereka-mereka kaum masakin ya, kaum muslimin tersebut yang lemah ya, para budak, enggak mau duduk bersama mereka ya. Alladzina kanu ashabal imani wat taqwa, yang mana mereka ini adalah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa ya. Nah, tidak mau duduk bersama mereka, merasa mereka barakallahu fikum tadi ya besar dikarenakan kesombongannya mereka, wal'iyadzubillah. Nah, barakallahu fikum. Tentunya yang seperti ini adalah perbuatan yang tercela ya. Nah, wal'iyadzubillah. Maka dengan permintaan mereka ini ya, bagaimana Rasul SAW meresponnya? Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam raghiba fi istijabati matlabihim ala hadza ba'da ar-raghbati raja'a an yu'minu bihi. Ya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam raghiba fi istijabati matlabihim, berkeinginan untuk mengabulkan permintaan mereka. Begitu ya. Ada kecondongan ya. Ada terbetik ya, untuk mengabulkan permintaan mereka ini, ya. Naam, hadza ba'da raghbah, ya. Sebagian daripada keinginan tersebut, apa harapannya? Raja'a an yu'minu bihi. Harapannya itu agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu ya. Nah, seolah-olah seakan-akan di sini Rasulullah SAW terpengaruh terhadap permintaan mereka itu. Dikarenakan apa? Sekali lagi, dikarenakan beliau mengharapkan agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sekali lagi, semua langkah-langkah beliau itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Ya. Menyikapi hal ini, fanahahullahu an dzalik, maka Allah melarang dari yang demikian itu. Ya. Allah melarangnya. Allah melarang, ya, untuk mereka disendirikan majelisnya, terpisah dengan kaum muslimin, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Allah menghendaki agar duduk bersama bareng-bareng semuanya. Nah, lagi-lagi di sini Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebagai bukti sekali lagi, bukan karangan beliau, bahwasanya agama yang datang kepada kita ini, yang sampai kepada kita ini, bukanlah karangan Rasulullah alaihi salatu wasalam, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah turunkan wa anzala qaulahu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am 52. Al-An'am 52, wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau usir, ya. Janganlah engkau usir, yaitu mereka-mereka orang-orang beriman, ya. Alladzina yad'una rabbahum, yaitu orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, ya, orang-orang yang berdoa kepada Allah, bil ghadati di pagi hari, wal asyi di petang hari, ya. Nah, jangan engkau usir mereka, yuriduna wajha, yang mana mereka ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, mereka melakukan semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma 'alaika min hisabihim min syai', ya, wa ma min hisabika 'alaihim min syai', fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Naam. Ma 'alaika min hisabihim, ya. Itu bukan apa namanya, sama sekali perbuatan mereka itu bukanlah tanggung jawabmu, ya. Nah, apa yang mereka lakukan itu bukan tanggung jawabmu, apa yang mereka inginkan itu daripada orang-orang kafir tadi. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', demikian pula perbuatanmu itu bukanlah tanggung jawab mereka, bukan urusan mereka sama sekali, ya. Nah, bukan tanggung jawab mereka yang ngatur begini, ngatur begitu, bukan, ya. Apa yang kau lakukan tersebut, ya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fatatrudahum, lalu kemudian engkau mengusir mereka, mengusir orang-orang beriman, fatakuna minadh-dhalimin. Nah, maka barakallahu fikum, engkau termasuk jadi orang-orang yang zalim. Ya, ini apa namanya, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini di antara sikap-sikap orang-orang kafir, ya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, kita masuk, ya, pada peristiwa yang berikutnya. Naam, yaitu al-isti'jal bil azab. Al-isti'jal bil azab, terburu-buru minta untuk diturunkan azab, ya. Naam, terburu-buru, ya, untuk disegerakan azab, ya. Naam. Maksudnya ini diantara permintaannya orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Thayyib, yang pada hakikatnya ya hanya untuk menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiik. Faqala rahimahullahu taala Rubbama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au'ada al-musyrikin bi'adzabillah in istamarru ala mukhalafatihi, ya, kama sabaqa. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang musyrik, ya. Nah, dalam dakwahnya itu mengancam orang-orang musyrik bi'adzabillah, dengan azab Allah, ya. Dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah. In istamarru ala mukhalafatihi, jika mereka ini berkelanjutan, ya, terus menerus menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yaitu menyampaikan berbagai macam bentuk azab, ancaman azab kepada manusia, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, ya. Naam, dalam dakwahnya disampaikan peringatan tersebut, kama sabaqa. Falamma abta al azab, maka tatkala azab itu datang, yaitu lambat, ya, enggak, dalam pandangan manusia itu enggak segera turun, ya. Nah, katanya begitu, tapi mana kok enggak ada buktinya, gitu ya. Maka tatkala azab ini enggak segera turun, ya, tidak segera turun, baik. Tidak segera turun ini maksudnya dalam pandangan manusia, menurut pikirannya manusia, mereka memikirkan atau memahami kalau azab itu nanti turunkan mungkin ya nanti malam atau besok langsung turun azab, dalam pikiran manusia, ya, sehingga mereka anggap azab itu lambat turunnya, mungkin pun juga nggak ada, kata mereka, karena memang mereka nggak mengimaninya, ya. Falamma abata al azab, ketika azab itu lambat turunnya, datangnya, maka tafiqu yasta'jiluna bihi ala sabil sukhriyati wal inad. Naam. Tayib, ini di antara respon yang berikutnya daripada orang-orang musyrik, ya. Tafiqu yasta'jiluna bihi, maka mulai mereka minta agar disegerakan azab tersebut, ya. Minta agar disegerakan turunnya azab tersebut. Barakallahu fikum. Ya, ala sabil sukhriyah, dalam bentuk yang menghinakan, melecehkan, merendahkan, wal'inad, dan penantangan, ya. Mana kalau emang ada itu azab itu, coba langsung turunkan, begitu ya, nantang, ya. Ayatan billah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Wa tadhaharu bi anna hadzal wa'ida lam yu'assir fihim, ya. Wa tadhaharu, dan mereka menunjukkan, ya, na'am, na'udzubillah, padahal subhanallah sudah berkali-kali berbagai macam peristiwa mereka sudah melihat kebenaran tersebut, ya. Memang dasar tadi itu menolak, menentang, membantah memang, ya. Sampai-sampai dalam masalah ini pun juga demikian, dalam masalah azab minta ditampakkan, minta agar segera turunkan, ya. Dan tambah lagi wa tadhaharu, dan mereka menunjukkan bi anna hadzal wa'id, bahwasanya ancaman ini lam yu'assir fihim, ya, lam yu'assir fihim, tidak akan berpengaruh kepada mereka, enggak akan ada azab itu. Nah, walaupun kita begini begitu ya tetap menyembah patung, menyembah ini dan seterusnya sebagaimana agamanya nenek moyang kita, enggak akan ada itu yang namanya azab, enggak akan pengaruh, ya. Sombong, menantang dan menghinakan, ya, menyepelekan azab tersebut. Wallahualam. Walanya tahaqqaqa abadan, dan gak akan terrealisasi sama sekali selama-lamanya, gak akan terwujud, gak akan ada yang namanya azab itu. Itu kata mereka, nantang, ya. Fa anzalallahu fi dzalika ayat. Lalu Allah turunkanlah dalam hal ini beberapa ayat. Ya. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, surat Al-Hajj 47 diantaranya, ya. Nah, Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'adilunaka bil 'adzab wa lan yukhlifa Allahu wa'dah." Mereka terburu-buru, ya. Minta disegerakan azab kepada engkau, ya. "Wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu," dan Allah sama sekali tidak akan menyelisihi janjinya, ya. "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Ya. Dan sungguhnya satu hari, ya, satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Bisa dipahami? Ya, hitungan kita 1000 tahun itu sama dengan satu hari dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, ya, amat sangat dekat akan turunnya azab tersebut, karena memang itu merupakan hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengancam, Allah yang berfirman, Allah yang mengatakannya, tentunya hitungannya dalam sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut pandangan manusia. Bisa dipahami? Bagi Allah yang amat sangat dekat turunnya azab tersebut, karena bagi Allah cuma satu hari saja, sementara kalian menghitungnya berapa? 1000 tahun. Kan lama menurut manusia. Tapi di sisi Allah itu amat sangat pendek, amat sangat cepat. Bisa dipahami, kawan? Naam. Barakallahu fiikum. Wa minha qawluhu ta'ala, dan juga di antaranya firman Allah Ta'ala, "Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirin." Al-Ankabut 4:54. Ya. Yasta'jilunaka bil 'adzab, mereka ini terburu-buru, tergesa-gesa untuk minta azab kepada engkau, ya. Nah, wa inna jahannama, dan sungguhnya jahannam, ya. Neraka jahannam ini la muhithatun bil kafirin, melingkupi, ya, mengitari orang-orang kafir, ya. Nah. Ya, neraka jahannam ini tempat tinggal mereka, ya. Dan ini pun juga amat sangat dekat waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa minha qawluhu ta'ala, dan di antaranya firman Allah Ta'ala, "Afa aminal ladzina makaru sayyi'at an yakhsifa Allahu bihimul arda aw ya'tiyahum al'adzabu min haitsu la yash'urun." Naam. Apakah aman, ya, apakah tenang, ya, orang-orang yang berbuat makar jahat ini, ya, ini orang-orang kafir ini, apakah mereka merasa aman tenang untuk Allah tenggelamkan mereka itu bersama dengan bumi, ya? Nah. Au ya'tiyahumul azab min haitsu la yash'urun, atau akan datang kepada mereka azab dari sisi arah yang tidak mereka duga-duga, tidak mereka sangka-sangka sama sekali, ya. Nah, apakah mereka ini merasa aman? Aw ya'khudzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau juga Allah akan mengazab mereka, ya, dalam aktivitas mereka, perjalanan mereka, safarnya mereka kemana-mana, ke sana kemari. Fama hum bimu'jizin, maka mereka tidak akan dapat menolak azab tersebut, ya. Aw ya'khudzahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum la raufun rahim. Ataupun juga Allah akan mengazab mereka ini, yaitu dengan berangsur-angsur, ya, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, pelan-pelan, ya. Fa inna rabbaka la raufur rahim, maka sungguhnya Rabbmu, ya, fa inna rabbakum, Rabb kalian, maha lembut, maha penyayang. Nah, wa ghairu dzalika minal ayat, dan yang dari berbagai macam ayat yang Allah firmankan tentang masalah azab tersebut, itu amat sangat dekat akan Allah timpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut. Wallahualam. Toh pun juga di zaman yang lalu pun juga sekian azab, ya, Allah turunkan kepada orang-orang kafir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah musta'an, mereka enggak mau menjadikannya sebagai pelajaran, ya. Nah. Maka amat sangat beruntung orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, ya. Orang-orang yang hatinya hidup, ya, barakallahu fikum, pandai pintar untuk mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Tayyib al-mu'adzin ya'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول ajaib, ya. Nah, yang di luar kebiasaan manusia. Nah, tapi dalam bentuk apa? Sekali lagi bukan untuk beriman, ya. Bukan untuk beriman, tapi dalam rangka inadan wa ta'jizan, dalam rangka menolak, dalam rangka membantah, ya. Wa ta'jizan dan juga dalam rangka untuk melemahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya, coba kalau memang hebat, coba kamu terbang, bisa apa enggak? Ini kan perkara yang ajaib, ya. Itu bukan untuk melihat bukti kebenaran, bukan, tapi untuk apa? Sekali lagi untuk menolaknya, ya. Ina dan wata'jizan. Nah, itu lagi di antara mereka yang mereka minta, ya. Nauzubillah min dzalik. Fa'anzalallahu fi dzalika ma bayyana bihi sunnatahu. Maka Allah turunkan dalam firman-Nya, dalam apa yang mereka tersebut, yang mereka minta ini, ya, yang menerangkan akan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qata'a bihi hujjatahum, dan dengannya Allah memutuskan hujah-hujah mereka, alasan-alasan mereka, ya. Nah, dituruti, ya. Dituruti kemauan mereka ini, Allah turunkan berbagai macam bentuk mukjizat-Nya, ya. Nah, Wa sanamur ala syai'in min dzalika fil fusulil qadimah insyaallah. Dan akan kita lewati ya sebagian daripada hal-hal itu tadi, mukjizat dan yang tadi ya, fil fusulil qadimah, pada fasal-fasal pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Naam. Berbagai macam perkara apa ikhwan? Al-mu'jizat wa khawarikul adat. Naam. Perkara-perkara yang luar biasa, yang ajaib, yang di luar kebiasaan manusia. Ya. Berbagai macam mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga demikian, berbagai macam mukjizat juga sekali lagi sebagai bentuk penguat dalil bukti akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang atau besok insyaallah taala. Wa ilahuna barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.